di kiri dan di kanan, bayi-bayi diperjualbelikan, perempuan diperjualbelikan, di atas dan di bawah, gelar-gelar dijual murah-murahan, BUMN dijual murah-murahan. Di kiri dan di kanan, pangkat-pangkat diperjualbelikan, pengadilan diperjualbelikan, di atas dan di bawah, tambang-tambang dijual murah-murahan, pornografi diobrak menggairahkan. Semua telah terjual, semua telah tergadai, semua sudah diobrak, semua sudah selesai. Masih ada satu barangkali, yaitu harga diri dan kehormatan. Ketika dicari-cari, tak ada lagi, tak ada lagi. Ketika dicari-cari, tak ada lagi, tak ada lagi. Semua sudah kau obrak, semua sudah selesai. Masih ada satu barangkali, yaitu harga diri dan kehormatan. Ketika dicari-cari, tak ada lagi, tak ada lagi. Ketika dicari-cari harga diri,